Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdathatuhah, fa inna kulla muhdathatin ay fid din bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, limpahan nikmat dari Allah yang tidak terbatas, yang masih Allah memberikan nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat yang paling besar yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat taufik, kemudahan dalam beramal soleh dan mampu meninggalkan segala perbuatan maksiat, ataupun nikmat-nikmat dunia yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, bisa jalan-jalan dan seterusnya. Yang mana nikmat-nikmat tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita gunakan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian sungguh kalian akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan, terpancarkan, tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita ikuti, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat beliau, generasi yang paling baik, generasi terbaik dari umat ini, dan juga kepada para keluarga beliau, para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita masih melanjutkan fikih muyassar yang disusun oleh sekelompok para ulama, dan kita masih membahas tentang seputar berwudu dan sampai tentang ibadah-ibadah apa saja yang diwajibkan untuk berwudu. Maka penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh dari bab wudu ini, ma yajibu lahul wudu, ibadah-ibadah yang diwajibkan berwudu. Penulis mengatakan, wa yajibu alal mukallaf fi'lul wudu lil umuril atiyah, wajib bagi mukallaf. Dan mukallaf maknanya adalah seseorang yang baligh dan berakal. Ketika dia baligh, entah dengan sebab mimpi basah, ya, dengan sebab junub, mimpi basah, atau dengan usianya yang sudah beranjak 15 tahun, maka dia sudah balig dan dia berakal, akalnya masih sehat, masih normal, maka dia wajib berwudu untuk ibadah-ibadah yang berikut. Yang pertama adalah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dan juga sholat jenazah, maka wajib untuk berwudu. Penulis mengatakan yang pertama adalah as-shalah, li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatin min ghululin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Kata-kata tidak menerima, maka salatnya tidak sah, dan tidak ada pahala sama sekali. Tidak, Allah tidak menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci, dan juga Allah tidak menerima sedekah yang disebabkan gulul. Gulul adalah sesuatu yang didapatkan dengan cara yang batil. Seperti misalnya seseorang yang perang, kemudian dia mendapatkan harta ghanimah, belum dibagi oleh pemimpin, belum dibagi-bagi, belum ditentukan, dia sudah mengambil duluan tanpa sepengetahuan si pemimpin. Maka ini termasuk sedekah yang gulul, yang tidak dibolehkan dalam syariat. Maka ketika dia mendapatkan harta ghanimah sebelum dibagi oleh pemimpin, maka sedekahnya dari harta tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kemudian yang berikutnya, yang harus berwudu atau wajib berwudu, yaitu tawaf di Ka'bah. Ini sebagai penulis mengatakan, yang kedua adalah at-tawafu bil baitil haram fardhan kana aw naflan. Tawaf di Baitullah Al-Haram, baik tawafnya adalah tawaf fardu, ya, seperti dia ingin berhaji, ya, ataupun tawaf sunnah. Ini sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu tawaddoa tsumma tawafa bil bait." Ini perkataan sahabat, ya. Sahabat mengatakan, "Fa innahu tawaddoa tsumma tawafa bil bait." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian tawaf di Baitullah. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi al-kalam." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, dan beliau mensahihkan sanadnya, dan Imam Dzahabi juga mensahihkannya. Kemudian artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaf di Baitullah adalah salat. Hanya saja Allah membolehkan berkata-kata di dalamnya. Maka sebagaimana salat wajib berwudu, maka para ulama juga menyimpulkan tawaf pun juga wajib berwudu. Sebagaimana sabda Rasul, tawaf di Baitullah itu adalah salat. Namun yang membedakan adalah kalau salat tidak boleh berbicara, namun bagi orang yang tawaf dibolehkan untuk berbicara. Kemudian dalil yang lain, penulis mengatakan juga, waliman ihil haidha minat tawafi hatta tathur. Juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang perempuan yang haid untuk tawaf sampai dia bersuci. Sampai dia bersuci, mandi, dan kemudian dia berwudu. Ini juga termasuk dalil yang berikutnya, bahwa termasuk yang diwajibkan untuk melakukan sebuah ibadah dengan berwudu adalah tawaf. Kemudian yang ketiga adalah mashul mushaf bibasyaratihi bila ha'il, yaitu menyentuh mushaf Al-Quran tanpa batas. Jadi termasuk nama, ya, yang boleh kita sebutkan adalah mushaf. Mushaf Al-Quran itu adalah nama yang boleh kita sebutkan. Nama lain dari Al-Quran, mushaf. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran tanpa pembatas. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Nah, kita baca sebuah tafsir dari tafsir ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Al-Baghawi. Beliau menyebutkan di dalam tafsirannya makna dari al-mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci. Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan di tafsirnya, al-mutahharun, beliau mengatakan, wahumul malaikatul mausuhu nabit taharah. Orang-orang yang disucikan maksudnya adalah para malaikat yang disebut yang memiliki sifat suci, ya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagaimana pendapat ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dan juga perkataan sejumlah imam, di antaranya Imam Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, juga ahli tafsir yang lain, Abu Aliyah, Qatadah, Ibnu Zaid. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang disucikan maksudnya adalah para malaikat. Kemudian ada juga pendapat yang lain yang mengatakan sekelompok ulama bahwa yang dimaksudkan dengan mutahharun, orang-orang yang suci, adalah orang-orang yang suci dari hadas dan junub. Maka maksudnya adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia bersuci, bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kalau kita perhatikan teks ayat ini adalah nafi, penafian, atau khobar, pengkabaran. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ini kan adalah pengkabaran. Namun maknanya adalah nahi, pelarangan. Maksudnya apa? Bagi seseorang yang ingin menyentuh Al-Quran, maka dia dilarang tanpa bersuci. Yaitu apa? Harus berwudu. Harus berwudu. Inilah pendapat sebagian para ulama, diantaranya Atha', Imam Tawus, Salim Al-Qasim, dan juga kebanyakan para ulama. Diantaranya juga adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Yaitu wajib untuk bersuci, berwudu ketika ingin menyentuh Al-Quranul Karim. Kemudian kita baca lagi tafsiran yang kedua, ya, tafsiran ulama zaman sekarang, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Di tafsir beliau mengatakan, لا يمسه إلا المطهرون, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Beliau juga mengatakan, لا يمس القرآن إلا الملائكة لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali para malaikat yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa Taala mensucikan mereka dari segala penyakit, dari segala dosa dan aib-aib. Jadi sifat dari para malaikat adalah suci. Mereka disucikan. Kenapa? Karena Allah mensucikan mereka satu dari afat, segala penyakit. Para malaikat tidak seperti manusia. Manusia gampang sakit, mandi hujan sakit, berenang satu jam sakit. Beda dengan para malaikat. Yang Allah perintahkan sujud, dari awal dia diciptakan sampai di hari kiamat tetap sujud, maka tidak, dia tidak menerima yang namanya sakit. Allah sucikan dia. Kemudian juga dari segala dosa dan kekurangan. Maka malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak pernah mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Taala. Makanya disebutkan oleh Allah mereka adalah mutahharun, orang-orang yang disucikan dari dosa, penyakit dan semua aib. Nah, kemudian beliau juga meneruskan, wa idza kana la yamassuhu illal mutahharun wa anna ahlal khubuth wasyayatin lastata'at lahum wala yadan ila masih dallatil ayatu bitanbihiha ala annahu la yajuzu an yamustal qur'an illa tahir. Dan apabila tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali para orang-orang yang disucikan, maka sungguh orang-orang yang kotor dan juga para syaitan tidak ada kemampuan untuk menyentuh Al-Qur'an. Dan juga kedua tangan yang kotor, kedua tangan syaitan juga tidak mampu untuk menyentuhnya. Ayat tersebut menunjukkan untuk memberikan peringatan bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sebagaimana di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan, La yamassul Quran illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka ini adalah isyarat bahwa hadis ini memang khabar, mengkabarkan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yang disucikan. Namun maknanya adalah nahi, yaitu la yamassul Quran illa tahir. Sebagaimana hadis Nabi, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Harus dia untuk berwudu agar bisa menyentuh Al-Quran. Nah, kemudian ada, kita bisa simpulkan bahwa yang diwajibkan untuk berwudu dalam ibadah-ibadah ada tiga. Yang pertama adalah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sama juga termasuk di dalamnya adalah sholat jenazah. Sekalipun tidak ada ruku, tidak ada sujud, tetap itu dinamakan sholat. Maka wajib untuk berwudu. Dan juga tawaf di Ka'bah, wajib juga berwudu. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib untuk berwudu, itu nanti kita akan bahas insyaallah di bab haji. Kemudian yang ketiga, wajib juga berwudu adalah menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Nah, bagaimana dengan pembatas dengan sarung tangan, ya, atau dengan kain dan seterusnya, maka hukumnya adalah boleh. Ya. Maka hukumnya adalah boleh. Yang dilarang adalah secara langsung dengan kulit, adapun dengan pembatas maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Nah, kemudian ada beberapa, ya, faedah lagi yang kita bisa sampaikan yang berkaitan dengan masalah berwudu ini. Yaitu penulis kitab Tamamul Minnah, Syekh Adil Azazi mengatakan, adapun orang yang jadi ada suatu permasalahan, yaitu seseorang yang berwudu, kemudian dia sholat wajib, kemudian dia ingin sholat lagi, sholat fardu yang berikutnya, misalnya dia maghrib berwudu, kemudian dia ingin sholat, namun dia tidak batal. Nah, bagaimana yang dia harus lakukan? Maka orang yang seperti ini, maka boleh baginya sholat fardu yang lain dengan wudu yang dia tidak batal. Seperti maghrib tadi dia sholat maghrib, kemudian sampai isya tidak batal, maka boleh untuknya. Namun disunnahkan untuknya tajdidul wudu, memperbarui wudu, sunnah baginya. Ini sebagaimana dalilnya hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Buraidah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Falamma kana yaumal fathi shalla shalawatin biwudu'in wahid. Faqala lahu Umar, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluh. Faqala amdan fa'altuhu. Kata sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu setiap salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya, ya, ketika salat maka beliau selalu berwudu. Jadi misalnya salat fardu sampai waktu yang lain dan beliau belum batal, maka beliau juga berwudu untuk memperbarui wudunya. Namun tatkala pada hari penaklukan kota Mekah, Nabi sholat dengan beberapa sholat dengan sekali wudu, cuma sekali wudu saja. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya berwudu, kemudian sholat maghrib, kemudian tidak batal maka isya, tidak batal maka subuh, ya, beberapa sholat dengan satu kali wudu saja. Itu sebelum apa? Sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian maka Umar bin Khattab mengatakan, sungguh engkau mengerjakan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak kerjakan. Faqala, maka beliau mengatakan, amdan fa'altuhu, sengaja saya kerjakan. Maksudnya adalah, jadi Nabi SAW ketika dulunya, ya, ketika beliau ingin sholat, maka beliau berwudu, maka beliau memperbarui wudunya. Namun tatkala penaklukan kota Mekah, Nabi sholat dengan satu wudu. Nabi beberapa kali sholat dengan satu wudu saja. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, sungguh engkau mengerjakan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak kerjakan, yaitu apa? Sholat, beberapa sholat dengan sekali wudu saja. Apa yang Nabi katakan? Amdan fa'altu, sengaja saya kerjakan. Untuk apa? Untuk menunjukkan boleh ketika seseorang itu sholat beberapa kali sholat dengan sekali wudu saja. Namun kita katakan dan juga para ulama mengatakan, yustahabbu, dianjurkan bagi orang yang tidak batal wudunya kemudian masuk sholat yang berikutnya untuk memperbarui wudunya, sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum apa fathu Makkah. Kemudian pembahasan yang ke berikutnya yaitu yang ke-8, ya, yang tadi yang ke-7, ya, afwan, sekarang yang ke-8 yaitu perbuatan-perbuatan yang dianjurkan untuk berwudu. Ada beberapa yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, penulis mengatakan, yustahabbul wudu wa yundabu fil ahwali taliyah. Dianjurkan, disunnahkan berwudu di keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, penulis mengatakan, zikrullah inda zikrillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika membaca Al-Qur'an. Ingat ya, bedakan antara membaca dengan menyentuh. Kalau membacanya maka tanpa berwudu boleh, namun ketika memegang wajib untuk berwudu. Yang pertama yang dianjurkan dan disunnahkan adalah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca Al-Qur'an. Maka kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap keadaan beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Maka otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwudu ya, karena beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap keadaannya, entah ketika berdiri ya, ketika duduk, ketika jalan, ketika berbaring, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir termasuk ibadah yang mudah dikerjakan, tidak mengeluarkan tenaga, tidak seperti berhaji mengeluarkan tenaga yang besar, dan tidak juga mengeluarkan harta seperti berhaji, banyak harta yang harus dikeluarkan. Berzikir modalnya cuma menggerakkan lisan, subhanallah, kalimat tasbih, la ilaha illallah, kalimat tahlil, kemudian salawat, dan seterusnya. Mudah sekali dikerjakan, termasuk ibadah yang mudah dikerjakan. Namun sulit bagi orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mudah, namun kita sering lalai, namun kita sering lupa ketika naik kendaraan ya. Sering lupa, malah kita sering menyanyi, malah subhanallah wal iyadu billah ya. Kita lebih suka bernyanyi dibandingkan dengan berzikir. Waktu-waktu santai kita, waktu luang kita ya, kita naik kendaraan, naik mobil ya, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyetir. Kita tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan mushaf misalnya ketika menyetir. Kita tidak bisa sholat ya ketika kita naik kendaraan. Namun ada ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan yang mudah, yang tidak menggerakkan tubuh kita dan seterusnya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mudah namun sulit bagi orang yang tidak diberi taufik, tidak diberi kemudahan dalam beramal soleh. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al huda, petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa, dan ketakwaan ya, berzikir kepada Allah termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berzikir kepada Allah, baik dia duduk, berjalan, sambil sepedaan, sambil memancing ya, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil berenang ya, maka ini termasuk setiap keadaan. Maka dia berwudu, disunnahkan untuk berwudu. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin juga mengamalkan ilmu ini, maka dia berwudu otomatis. Setiap dia berzikir, maka dia senantiasa berwudu. Sehingga apa? Sehingga ibadahnya menjadi sempurna, karena zikir yang dia bangun di atas bersuci, berwudu. Sedangkan kita tahu bahwa bersuci atau berwudu adalah sebaik-baik penampilan, sebaik-baik yang bisa kita bahasa banjarnya tampaikan kepada Allah. Sebaik-baik yang kondisi seorang hamba ketika beribadah adalah dengan bersuci. Kemudian ada sebuah hadis ya, perhatikan juga di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir di setiap keadaan. Sampai-sampai, nah perhatikan, ada sebuah hadis dari sahabat Muhajir bin Qunwud radhiyallahu taala anhu, annahu sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Muhajir ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabul, sedangkan Nabi sedang apa? Sedang kencing. Falam yarudda 'alaihi, maka Nabi otomatis tidak apa? Menjawab salamnya. Hatta faragha min wudu'ihi, sampai beliau selesai dari berwudunya. Ya. Kemudian lalu Nabi membalasnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berwudu, ya, kemudian ada yang mengucapkan salam. Nah, Nabi tidak menjawab salamnya. Sampai beliau selesai, baru apa? Menjawab salam si orang tadi. Perhatikan apa alasan Nabi tidak menjawab salam orang ini ketika Nabi berwudu, ya. Maka Nabi mengatakan, innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adzkurallaha illa 'ala thaharah. Perhatikan alasan Rasul tidak menjawab salam dari orang ini ketika Nabi berwudu, sesungguhnya tidaklah yang menghalangiku untuk membalas salammu kecuali saya sungguh tidak menyukai berzikir kepada Allah kecuali di atas kesucian. Kan Nabi berwudu, Nabi belum suci. Nabi selesai berwudu, baru beliau balas. Karena menjawab salam termasuk di zikir. Nabi selesaikan wudunya, berarti beliau dalam kondisi bersuci. Setelah selesai, baru beliau balas salamnya. Kenapa? Berarti beliau sudah bersuci. Nabi mengatakan, sungguh saya tidak suka berzikir kepada Allah, menjawab salam termasuk di zikir. Kecuali dalam keadaan suci. Ini Rasulullah SAW. Ya. Senantiasa berzikir kepada Allah, dan juga beliau dalam keadaan bersuci. Kemudian yang kedua disunnahkan berwudu juga adalah setiap hendak sholat. Jadi walaupun kita tidak batal, maka disunnahkan untuk berwudu. Inda kulli sholatin limuwadzobatihi sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Kama fi hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Jadi setiap kali ingin salat, baik salat wajib atau salat sunnah, maka walaupun kita tidak batal, maka berwudu. Ini sebagaimana ketekunan atau senantiasa yang Nabi lakukan demikian. Ketika masuk salat berikutnya, sekalipun beliau tidak batal, maka beliau memperbarui wudunya. Ini dalilnya adalah sebagaimana perkataan ya pembantu Nabi 10 tahun, yaitu Anas bin Malik. Beliau membantu Nabi bukan cuma hanya sekedar membantu, namun banyak ilmu yang diwariskan Rasul kepada Anas bin Malik. Salah satunya ini, kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu setiap salat. Namun juga Nabi pernah melakukan satu kali wudu untuk beberapa sholat. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bolehnya. Jadi boleh seseorang itu satu kali berwudu, kemudian dia sholat dengan beberapa kali sholat, selama tidak batal. Namun sunnahnya adalah setiap dia ingin sholat, masuk waktu, maka dia berwudu sekalipun belum batal. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang dianjurkan untuk berwudu adalah yustahabbul wudu lil junub idza arada an ya'uda lil jima' aw arada an-nauma aw al-akla aw asy-syurba. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlah thumma arada an ya'uda falyatawaddha. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام. Yang ketiga dianjurkan berwudu adalah bagi orang junub bila dia hendak mengulangi hubungan suami istri. Jadi ketika seseorang jima dengan istrinya, kemudian dia ingin memulai ronde yang kedua, ya. Ketika dia ingin memulai yang kedua, maka disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan untuk berwudu, ya. Jima adalah ibadah, ya. Sebagaimana zina adalah perbuatan yang haram yang mendatangkan dosa, maka jima adalah perbuatan ibadah, ya. Perbuatan yang disukai oleh para nabi dan juga para orang-orang soleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Maka dianjurkan untuk berwudu, ya. Karena di antara tujuan jima adalah untuk menghasilkan anak-anak soleh. Maka perantaranya, sebabnya dengan berjima, maka dalam keadaan yang baik, yaitu dengan bersuci terlebih dahulu, ya. Kemudian juga berdoa sebelumnya, jangan sampai lupa, karena syaitan senantiasa menyesatkan, senantiasa menjadikan buruk kita dan keturunan kita. Maka ketika seseorang itu ingin berjima, baca doa. Kemudian juga disunnahkan untuk berwudu, ya, agar dia dalam kondisi yang baik, segar, ya, cuci muka dan seterusnya ketika ingin melakukan hubungan suami istri. Kemudian ketika hendak tidur juga, jadi ketika seseorang berjima dengan istrinya di malam hari dan dia tidak langsung mandi, nah kalau dia ingin tidur maka disunnahkan untuk berwudu. Berwudu dulu baru tidur, ya, sekalipun tidak wajib namun disunnahkan untuk berwudu. Kemudian, atau dia ingin makan dan minum. Jadi, setelah dia berjima, biasanya lapar tuh. Apalagi laki-laki, ya, yang menikah insya Allah tahu. Bagi para suami yang sering berhubungan jima dengan istrinya, biasanya lapar, ya. Karena dia mengeluarkan energi yang cukup besar, ya, ketika jima. Bahkan berkeringat dan seterusnya. Maka biasanya lapar. Maka kalau dia ingin makan setelah berjima, jangan makan dulu, kecuali berwudu. Nah, prakteknya Nabi SAW demikian. Ketika selesai berjima, dan Nabi ingin makan, ingin tidur, atau ingin mengulangi, Nabi berwudu dulu sebelumnya. Perhatikan dalil-dalilnya, yang pertama yaitu ketika mengulangi untuk jima yang kedua, ronde kedua. Ya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawaddo." Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian dia hendak mengulanginya, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddoa wudu'ahu lis-shalah qabla an yanam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur dan beliau dalam keadaan junub, berarti sebelumnya melakukan hubungan suami istri, maka beliau berwudu. Nah, jadi kan biasanya capek, ya. Iya, ketika berhubungan badan itu capek, baik laki-laki dan perempuan. Di siang hari misalnya atau di pagi hari, ya. Kalau misalnya di siang hari ingin tidur karena kecapean, maka berwudu dulu sebagaimana prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, farada an ya'kula aw yanama. Lalu beliau hendak makan atau tidur. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjima, lalu beliau ingin makan dan minum. Apa yang Rasul kerjakan sebelumnya? Berwudu dulu. Mungkin ini adalah sunnah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Atau dia tahu namun ditinggalkan, yaitu ketika dia selesai berjima maka dia ingin makan, biasanya lapar, ya, para suami tahu, ya, ketika dia berhubungan badan maka sudah selesai biasanya lapar, ya, apalagi ketika sperma keluar, ya, itu lapar, bikin lapar. Nah, maka sebagian orang tidak tahu ketika dia ingin makan, ya, baik makan berat atau makanan ringan, ya, makan wadai misalnya untuk dan seterusnya, berwudu dulu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diceritakan oleh istri beliau sendiri, Rasul ketika berhubungan badan kemudian ingin mengulangi, wudu dulu. Ingin tidur, wudu dulu sebelumnya. Ingin makan dan minum, wudu dulu sebelumnya. Tujuan kita apa? Untuk mengikuti apa yang dikerjakan, yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yang dianjurkan untuk berwudu adalah berwudu sebelum mandi junub. Nah, ketika seseorang berhubungan badan atau mimpi basah dan dia ingin mandi, maka sebelumnya berwudu dulu. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan. Jadi kalau kita perhatikan, ya, banyak perbuatan Nabi di dalam rumah, entah masalah kebiasaan Nabi, masalah ibadah Nabi, masalah mandi Nabi, wudu Nabi di dalam rumah, itu siapa yang meriwayatkan? Istri-istri beliau, Para sahabat entah tidak mereka tidak tahu bagaimana Nabi berhubungan badan, ya. Setelahnya apa yang Nabi lakukan? Para sahabat tidak tahu. Yang tahu siapa? Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerdas, hafalannya kuat, masih muda. Sangat banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang kebiasaan Nabi, perbuatan Nabi, ibadah Nabi di dalam rumah yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain kecuali istri-istri beliau, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Maka ini adalah sebuah anugerah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Banyak, ya, hadis-hadis itu beredar tentang perbuatan, kebiasaan, ibadah Nabi di dalam rumah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda fayaghsilu yadayhi tsumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjah tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah." Kata ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau, basuh cuci tangan dulu. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau. Kalau kita punya gayung, ya, tangan kanan ke tangan kiri. Lalu beliau membasuh kemaluan beliau. Setelah dibasuh, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Jadi Nabi muqaddimah dulu sebelum mandi junub, Nabi mencuci tangan beliau dulu, ya, membasuh tangan kanan ke kiri dulu, kemudian membasuh kemaluan, kemudian beliau berwudu. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan kalau kita ingin mandi junub berwudu sebelumnya. Kemudian yang kelima, disunnahkan juga berwudu adalah ketika hendak tidur. Nah, ketika hendak tidur, siangkah, malamkah? Ini berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita matja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' 'ala shiqqikal ayman." Apabila kamu hendak datang ke tempat tidurmu, yaitu untuk tidur, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian berbaringlah miring pada sisi badanmu yang kanan. Ini hadisnya panjang. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan doa-doanya. Nah, insya Allah kita akan sambung di pertemuan sebelumnya. Pertemuan berikutnya, afwan. Masih berkaitan dengan perbuatan apa saja yang disunnahkan untuk berwudu. Di sini penulis cuma menyebutkan 5, ya. Nanti ada ulun sebutkan beberapa lagi di kitab lain tentang perbuatan-perbuatan yang dianjurkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kayaknya enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.